Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah satu hari satu ayat. Mudah-mudahan kajian kita yang sederhana ini jauh dari kesempurnaan dapat memberi bimbingan, arahan kepada hal yang positif supaya tujuannya mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pada hari ini kita sampai di ayat 103 dari surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala." Katakanlah wahai Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Pendengar yang dimuliakan Allah, di antara banyak pengetahuan hidup ini yang perlu kita ketahui dan yang paling penting adalah pengetahuan bagaimana orang yang paling beruntung dan bagaimana orang yang paling rugi di dalam hidupnya. Karena apa? Karena pedagang sendiri menginginkan keuntungan dan berusaha untuk menepis segala bentuk kerugian. Jangankan rugi, pulang modal pun rasanya itu sudah dinilai sebagai suatu kerugian. Karena apa? Karena tenaga, waktu telah habis, pikiran telah habis tercurahkan untuk bekerja. Maka orang yang cerdas, dia harus mencari pola bagaimana hidup yang sekali ini hidup yang beruntung. Bagaimana dia bekerja semaksimal mungkin agar hidup yang sekali ini tidak berposisi dalam keadaan rugi. Allah Subhanahu wa taala masih memberi prolog di sini. Yang sebenarnya jawabannya kita tahu dari apa yang telah disampaikan Allah di atas sebelumnya, yaitu di pada ayat 102, 101, 100. Kesimpulannya dari ayat itu adalah keimanan itu memberi keuntungan yang luar biasa. Dan kekafiran itu membuat segala sesuatu yang luar biasa itu menjadi biasa atau bahkan sia-sia. Keimanan, itulah kata kuncinya. Kalau mau beruntung, berimanlah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu di awal surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Telah pasti yang namanya mukmin itu beruntung. Aflaha itu fi'il madhi, past tense, telah pasti. Artinya, apapun ceritanya, Allah telah memaku mati sebelum kita lahir bahwa yang namanya kalau kita memilih keimanan pasti beruntung. Dan keberuntungan yang hakiki itu terletak pada kebahagiaan. Jadi permasalahannya ada orang untungnya kecil tapi hatinya bahagia. Itulah sebenarnya keuntungan yang hakiki. Yang beriman itu pasti bahagia. Bahagia itu bukan terletak pada limpahan materi dan harta. Kebahagiaan itu terletak di hati yang lapang. Mukmin itu hatinya lapang karena apa? Karena Islam itu mudah. Beriman kepada satu Tuhan itu simple dan easy dibandingkan beriman kepada tiga Tuhan. Kita menyembah kepada Tuhan A, B, atau C. Yang A kapan disembah, nanti yang B bagaimana dengan yang C, iri hati atau tidak? Yang B disembah bagaimana yang A dan C? Ketika kita menyembah satu Tuhan, itu lebih simple dan lebih easy. Dan itu adalah keuntungan karena kita bahagia menyembah kepadanya, mohon pun kepadanya. Tidak ada dewa gelap dan dewa terang. Tidak ada Tuhan jahat dan Tuhan baik. Itulah kebahagiaan dari segi keimanan dan dari segi kehidupan dan terhindar dari penderitaan. Ustaz, Perdana telah ada di studio. Kita perminta kontribusi di ayat 102 dari kajian kita hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah. Di ayat 103 ini kembali kita dihadapkan dengan suatu pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala yang bertingkat-tingkat ya. Ketika sebelumnya Allah sudah memaparkan neraka jahanam dan kemudian Allah mengatakan bahwa neraka jahanam itu hanya akan membuat orang-orang yang kufur itu menjadi sangat ketakutan. Selanjutnya di ayat 102 Allah menggambarkan tentang sebab utama daripada seseorang itu masuk ke dalam neraka. Akibat sebab musabab atau faktor utamanya itu adalah ketika dia ternyata mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala atau karena kekufurannya. Nah, kemudian di dalam ayat 103 ini kembali Allah berusaha untuk menarik perhatian kita semua tentang adanya suatu fakta yang terjadi di dalam kehidupan ini yang Allah gambarkan dengan qul hal unabbiukum bil akhsarina amala. Katakanlah ya, apakah kamu mau kami beritahukan tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Ternyata ya, di dalam kehidupan ini ada orang-orang yang tidak tahu dirinya itu ternyata berada di dalam kerugian. Ada orang-orang yang tidak tahu bahwa ternyata segala kerja yang dilakukannya itu tidak akan memberikan manfaat kepada dirinya. Ya, tidak akan membuat dirinya itu menjadi lebih baik lagi. Nah, coba kita lihat sebentar. Di awal redaksi Allah mengatakan nunabbiukum. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di dalam penafsiran sebelumnya, bahwa kata naba itu adalah suatu redaksi yang memberikan tentang penjelasan suatu berita yang tidak biasa, berita yang menghebohkan, berita yang menarik dan sangat menarik untuk diperhatikan. Ya, di sini Allah mengatakan nunabbiukum, kami akan berikan satu berita yang bukan merupakan berita biasa ya, kalau dalam istilah beritanya breaking news ini ya, berita yang terbaru dan berita yang lebih apa namanya, sangat-sangat up to date namun memiliki nilai yang pantas untuk diperhatikan oleh para pemirsa semuanya. Kalau kita perhatikan ayat Al-Quran lain yang lainnya, maka kita juga bisa mendapatkan redaksi yang hampir sama seperti ini. Qul hal nunabbiukum bi khairin min zalikum lillazina taqaw 'inda rabbihim lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Apakah kamu mau kalau kami beritakan kepada kamu hal yang lebih baik daripada itu? Ya, jadi ada yang biasa, ada yang jauh lebih baik daripada itu. Ya, ada fakta-fakta bahwa ternyata sebagaimana dalam keterangan ayat 103 ini melakukan suatu kerja tapi ternyata tidak memberikan hasil, yang nanti di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gambaran tentang apa sebenarnya berita yang menarik, yang sangat menarik perhatian itu. Jadi kata-kata naba itu adalah suatu berita yang begitu sangat menghebohkan. Bil akhsarina a'mala, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Jenal bahwa ada di sini orang-orang yang merugi perbuatannya. Ya, akhsar dalam bentuk superlatif yang berasal dari kata-kata khasir, yaitu orang yang merugi. Ya, di dalam Al-Qur'an kita bisa mendapatkan keterangan tentang banyak sekali Allah memakai redaksi kata khasir ini ya, bahkan di dalam satu surat Allah mengatakan wa qala allazina amanu innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang-orang yang beriman akan mengatakan sesungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang rugi pada dirinya sendiri dan orang-orang yang sepenanggung dengan dia, kelompoknya yang juga melakukan kesalahan sama pada hari kiamat nanti. Itulah sebenarnya orang-orang yang sangat merugi ya. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya menjelaskan tentang gambaran orang-orang yang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka ya. Tarazzalimina lamma raul azaba yaquluna hal ila marad min sabil. Ketika orang-orang yang kufur, orang-orang yang zalim dimasukkan ke dalam neraka sampai akhirnya mereka mengeluarkan pernyataan, apakah kira-kira ada jalan keluar dari sini lagi? Kira-kira ada selah-selah enggak? Ada tembok-tembok yang bisa dipanjat enggak? Ada celah-celah pintu yang bisa dimasuki tidak? Ya, ada kira-kira tempat yang bisa dilubangi enggak? ya, sampai akhirnya orang Islam sendiri atau orang ahli surga akan mengatakan innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Inilah sebenarnya kerugian yang akan dialami oleh orang-orang yang kufur pada hari kiamat. Saya kira itu saja. Terima kasih sudah perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan di akhir pertemuan kita ini bahwa di antara pengetahuan yang paling penting untuk kita ajarkan kepada anak cucu kita dan untuk kita kaji lagi lebih mendalam adalah pengetahuan tentang orang yang paling beruntung dan paling rugi di dunia ini. Tujuannya agar kita dapat menjadi orang yang beruntung itu dan kita tidak menjadi orang yang merugi. Ternyata keuntungan itu tidak saja bersifat materi dan harta, tapi keuntungan itu lebih bersifat kepada rohani dan spiritual serta moral. Orang yang beriman adalah orang yang beruntung. Orang yang kafir adalah orang yang paling rugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.